Ayo Mas Suri, tunjukkan. Setelah sekian lama kau meninggalkanku, dan kini kau pulang untuk menghampiriku. Hanya satu pintaku, jangan tinggalkan aku. Biar ku kasih banyak.